الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لي وللقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله kita berjumpa walaupun melalui ya udara majlis di ya online, namun ya kita harapkan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya untuk majlis ilmu walaupun tidak bisa ya bertemu secara langsung. Ya majlis ilmu alhamdulillah ya para asatidz fudhala yang mereka telah membuka ya majlis yang banyak. Ya, ada yang membuka bahasan tentang fikih, ya ada yang tentang Al-Qur'an. Ya, apakah itu fikih puasa atau fikih qiyamul lail dan lainnya, maka itu semuanya ya bahasan yang bagus sekali. Ya namun ya kita dari tim Al-Muzani ya berusaha ingin bagaimana memberikan ya manfaat yang barangkali ya jarang diketahui oleh orang, dan juga semoga ya bahasan ini bisa memberikan semangat kita ya di bulan Ramadan ini ya untuk bisa beramal soleh dan memperbanyak amal soleh agar bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita akan ya membahas tentang ya hadil arwah ila biladil afrah. Ya, hadi al arwah. Ya, pengantar atau iringan ya para arwah ila biladil afrah. Ya, ke negeri yang penuh dengan kesenangan. Yang ini adalah buah karya Al-Imam Al-Hafidz ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang beliau merupakan ya salah satu ulama ya di abad ke-8 Hijriyah. Ya murid dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan beliau ya yakni Al-Imam Ibnu Qayyim ya beliau memiliki karya yang banyak, dan ya kebiasaan beliau dalam karyanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mukbil rahimallahu taala, ya kana min 'adatihi al-itnaq. Ya Ibnu Qayyim itu kalau mengarang kitab itu beliau ya panjang, yakni bahasannya itu detail ya, begitu mendetail panjang ya, mengeluarkan ya seluruh maklumatnya terkait hal tersebut yang sedang dibahas. Ya itu kebiasaan beliau dalam karya-karyanya, tidak membahas setengah-setengah hanya mengisyaratkan ini lalu langsung loncat bahasan yang lain, tidak demikian oleh Ibnu Qayyim. Ya, beliau membahas itu ya detail. Contohnya seperti ini bisa dibilang adalah kitab yang paling lengkap tentang surga. Ya, saya tidak mengetahui kitab yang lebih lengkap tentang surga kecuali kitab beliau ini. Yang surga Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fiha ma la ainun ra'at. Ya di dalamnya itu ya ada yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah yang didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit ya dalam hati manusia. Ya begitu agungnya dan ya tingginya nikmat-nikmat ya surga tersebut, dan sudah sepatutnya kita ya bersemangat untuk beramal. Ya untuk mengkaji kitab ini kita tidak akan bisa membaca seluruhnya ya karena kitab ini ya cukup besar, tapi paling tidak kita ya membahas ya bahasan-bahasan atau bab-bab yang penting dalam kitab ini. Ya, semoga Allah mudahkan ya kita untuk ya mempelajarinya. Jadi ya, muqaddimah ya Al-Imam Ibnu Qayyim beliau ya menukil syair ya tentang surga. Wa madzaka illa ghairatan an yanalaha siwa kuf'iha war-rabbu bil khalqi a'lamu. Ya. Itu tidak lain tidak bukan ya kecuali ya karena sebab kecemburuan agar bisa memperolehnya. Ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya terhadap makhluknya. Ya siapa-siapa saja yang pantas untuk masuk surga. Wa in hujibat 'anna bi kulli karihatin wa huffat bima yu'dhin nufusa wa yu'limu. Ya walaupun surga itu ya memang dia itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan juga dia diliputi dengan hal-hal yang itu mengganggu jiwa, susah untuk beramal itu, wayu'limu, dan juga membuat sakit ya, jiwa itu sendiri. Ya, tapi tetap ya ini merupakan negeri yang patut untuk diperjuangkan. Walillahi afrahul muhibbina indama yukhatibuhum min fawqihim wa yusallimu. ya. Ya, dan ya, wallahi wallahu alam, apakah ini ya qasam atau apa? Ya, sungguh orang-orang yang ya mencintai itu nanti akan bahagia ya ketika di surga itu nanti. Indama yukhatibuhum, ketika Allah itu mengajak bicara mereka. Min fawqihim, ya dari atas mereka. Wa yusallimu, dan memberikan salam kepada mereka. Walillahi absarun tarallaha jahratan, faladdaimu yakshaha walahiyya tas'amu. Ya, dan ya Allah juga ya memiliki makhluk-makhluk yang mereka itu bisa melihat kepada Allah secara nyata. Faladdaimu yakshaha, mereka tidak terhalangi oleh awan. Walahiyya tas'amu, dan mereka pun tidak akan ya bosan dalam yang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syair-syair ya tentang ya pujian ya hakikat surga tersebut, ya syair yang panjang yang beliau bawakan tentang ya berbagai macam ya nikmat yang ada di surga, yang itu beliau jabarkan di kitab beliau ini. Maka beliau berkata setelah membawakan syair, wa hadza kitabun ijtahadtu fi jam'ihi wa tartibihi wa tafsilihi wa tabwibihi, maka ini adalah kitab yang aku berusaha untuk mengumpulkannya dan mengurutkannya dan menjabarkannya dan membawakan bab-babnya. Fahuwa lil mahzuni salwatun walil mushtaqi ila tilkal araisi jalwatun. Ya, maka kitab ini adalah ya penghibur bagi orang-orang yang sedang sedih, dan juga merupakan ya mengajak untuk berjalan-jalan bagi orang-orang yang sudah cinta untuk ya masuk ke surga tersebut. Muharrikun lil qulubi ila ajalli matlubin, yang menggerakkan hati-hati ya agar bisa sampai kepada ya tujuan yang paling mulia tersebut, yakni surga. Wahadin lin nufusi ila mujawaratil malikil quddusi, dan juga mengarahkan jiwa-jiwa ya untuk sampai ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala, al malikul quddus. Ya, al maliku al quddus. Ya, dan beliau ya beliau katakan bahwa beliau namai kitab ini ya wasammaituhu hadil arwah ila biladil afrah. Ya, ini adalah hadil arwah ya yang mengiring atau yang menggiring arwah-arwah ruh-ruh ila biladil afrah, kepada negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Fa innahu ismun yutabiqu musammahu wa lafdun yuwafiqu ma'nahu. Ya, karena sesungguhnya ini adalah kitab yang sesuai dengan aslinya. Yakni beliau menyebutkan surga dengan detail, keterangan bahwa surga itu sudah ada, ikhtilaf ulama, surga itu ada di mana, surga itu nikmatnya apa saja, satu persatu beliau sebutkan, sampai beliau sebutkan nikmat yang tertinggi, nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau sebutkan perincian-perincian yang lainnya. Ya, sehingga apa membuat dia orang itu ya senang dan berusaha untuk ya ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan tersebut, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma qasadtu wa ma bi jam'ihi wa ta'lifi aradtu. Ya Allah yang lebih mengetahui apa ya niatku ini dan apa yang ya usaha atau tujuan dari pengumpulan dan karanganku, ya apa yang aku inginkan dengan kitab tersebut. Ya. Ini diantara ya muqaddimah beliau. Lalu di halaman 17 ya Al-Imam Ibnu Qayyim beliau membawakan bab-babnya. Ya, bab-bab dalam kitab ini. Waqad qasamtul kitaba sab'ina baban. Ya, di halaman 17 beliau paparkan bab-babnya. Al-babul awal fi bayani wujudil jannah al-an. Bab pertama bahwa surga itu sudah ada sekarang. Al-babu tsani fi ikhtilafin nas fil jannah allati askanaha Adam. Hal hiya jannatul khuldi aw jannatun fil ardh. Bab kedua, perbedaan pendapat para ulama. Ya, apakah surga itu ya apakah dia surga yang ditinggali oleh Nabi Adam? Itu adalah surga nanti kaum mukminin yang mereka kekal, atau itu surga yang ada di bumi. Bab tsalits siyaqu hujaji man dhahaba ila annaha jannatul khud. Ya, bab yang ketiga, beliau setiap pendapat bawakan hujahnya. Ya, bab ketiga, hujah yang mengatakan bahwa itu surganya nanti kaum mukminin, surga yang kekal, sama dengan surganya Nabi Adam. Al-babu rabi' fi siyaqi hujaji ta'ifati allati qalat innaha fil ard. Ya, bab yang keempat, ya dalil-dalil ya pendapat para ulama bahwa surganya Nabi Adam itu di bumi. Al-babul khamis fi jawabi arbabi hadzal qawli liman naza'ahum. Ya, bab yang kelima, ya jawaban pendapat yang mengatakan surganya itu di bumi terhadap ya, pendapat yang pertama tadi. Al-babu sadis fi jawabi man za'ama annaha jannatul khuldi an hujaji munazi'ihim. Ya, bab yang keenam, dia jawab dia pendapat yang menganggap bahwasanya itu adalah surga yang kekal. Al-babu sabi' fi dzikri syubahi man za'ama anna jannah lam tukhlaq ba'd. Bab yang ketujuh, bantahan terhadap syubhat bahwasanya surga itu belum diciptakan. Ini mazhab yang Mu'tazilah. Ya, mazhabnya Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka bahwa katanya surga itu belum diciptakan. Al-babu tsamin fil jawabi amma ihtajju bihi minasyubah. Ya, bab yang ketujuh, ya, jawaban terhadap syubhat-syubhat pendapat yang mengatakan surga itu belum diciptakan. Al-babu tasi' fi dzikri 'adadi abwabil jannah, bab ke-9, ya, jumlah pintu surga. Saya bacakan cepat saja karena ini hanya penyebutan bab. Al-babul 'ashir fi dzikri sa'ati abwabiha, bab yang ke-10, ya, tentang luasnya pintu surga. Bab ke-11, ya, sifat pintu surga. Bab ke-12, fi dzikri masafati bainal bab, jarak antara kedua pintu surga. Babu tsalits asyar fi makanil jannah, ya, tentang lokasi surga, surga itu ada di mana. Al-babu rabi asyar fi miftahil jannah, bab ke-14 tentang kunci surga. Al-babu khamis asyar fi tawqi'il jannah wa mansyuriha alladhi yuktabu li ahliha. Ya, bab yang ke-15 itu cap surga dan catatannya, siapa yang tercatat sebagai penghuni surga. Babu sadis asyar fi bayani tawahhudi tariqil jannah. Ya, bab ke-16, ya, bahwasanya jalan ke surga itu satu, jalan kebenaran itu satu. Al-babu sabi asyar fi darajatil jannah, bab ke-17 tentang derajat-derajat surga. Al-babu thamina asyar fi dzikri ala darajatiha, bab 18 tentang derajat surga yang paling tinggi. Bab 19, fir'ardi rabbi sil'atahu ala ibadihi, bab, ya, pemaparan Allah terhadap tawaran dagangannya. Ya, tawaran dagangannya berupa surga dan bagaimana harganya kaum mukminin kalau mau membeli surga tersebut. Al-babul 20 fi talabil jannah, ya, ahluha min rabbihim wa syafa'atiha fihim wa talabiha lahum. Ya, bab yang ke-20 tentang penghuni surga yang meminta surga kepada Rabb mereka. Babul 21 fi asma'il jannah, tentang nama-nama surga. Babul 22, bab 22 fi adadil jannah, tentang, ya, jumlah surga-surga. Bab 23 fi khalqi rabbi ta'ala li ba'dhihi li ba'dhiha bi yadihi. Bab ke-23, bahwasanya Allah menciptakan surga itu dengan tangannya. Bab 24 fi dzikri bawwabiha wa khazanatiha. Bab ke-24 tentang penjaga surga. Bab 25 fi dzikri awwali man yaqra' babal jannah. Bab 25 tentang siapa yang mengetuk pintu surga pertama kali. Bab 26 fi dzikri awwalil umami dukhulan. Bab ke-26 tentang umat mana yang pertama kali masuk surga. Bab 27 tentang, ya, orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Bab ke-28 fi sabiqil fuqara, ya, di mana fuqara itu lebih dahulu masuk surga. Bab 29 fi dzikri asnafi ahlil jannah. Bab 29 tentang golongan-golongan penghuni surga. Ya, mereka bergolong-golongan, ya, tidak satu derajat. Bab 30 fi anna akthar ahlul jannah ya hum ummatu Muhammad. Bab ke-30, bahwa yang paling banyak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul 31 fi anna an-nisa fil jannah wan nari akthar min ar-rijal. Bab ke-31, bahwasanya wanita itu paling banyak, ya, baik di surga maupun di neraka. Al-babul 32 fi man yadkhulul jannah min hadhihi al-ummah bi ghairi hisab. Ya, tentang kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Al-babu thalith wa thalathun fi dhikri hathayati Rabbi Azza wa Jal. Ya, bab 33 tentang Allah mengambil, ya, golongan yang tadi yang masuk neraka berhak masuk surga. Ya, bagaimana Allah mengambil golongan tersebut. Babu rabi'u thalathun fi dhikri turbatil jannah, ya, tentang tanah surga. Ya, 34. Babul khamis wa thalathun, bab 35, ya, ini dari kitab di halaman 20. Fi dhikri nuriha, tentang cahaya dan putihnya surga. Al-babu sadis wa thalathu fi dzikri ghurafiha, tentang, ya, kamar-kamar di surga dan di istana di surga. Al-babu sabi' wa thalathun fi dzikri ma'rifatihim bi manazilihim. Bab 37, bahwa penghuni surga itu sangat mengenali rumah mereka, istana mereka. Enggak usah ada petunjuknya, mereka sudah tahu di mana rumahnya. Al-babu tsamin wa thalathun fi kaifiyati dukhulihim al-jannah. Ya, bagaimana cara mereka masuk ke surga dan disambut oleh para malaikat. Al-babu tasi'u wa thalathun fi dzikri sifati ahli jannah fi khalqihim, ya, tentang sifat ya penduduk surga, bagaimana tinggi mereka, akhlak mereka, yang panjang mereka. Al-babul arba'un fi dzikri a'la ahli jannah manzilatan, tentang ya derajat penghuni surga yang paling tinggi dan paling rendah. Al-babul hadi wal arba'un fi tuhfati ahli jannah awwal man yadkhuluha, ya tentang hadiah kepada penghuni surga ketika mereka pertama kali masuk. Ya, babu tsani wal arba'un fi dzikri rihil jannah, tentang angin di surga. Ya, al-babu tsalits wal arba'un fil adzan, ya alladhi yu'adzinu bihil mu'adzin, ada adzan di surga. Al-babu rabi' wal arba'un fi asjaril jannah, tentang pohon-pohon surga di mana naungannya itu begitu panjang. Al-babu al-khamis wal arba'un fi dzikri thimariha wa ta'addudi anwa'iha, tentang buah-buahan di surga. Ya, babu tsalits wal arba'un fi dzikri zar'i, tentang tanaman-tanaman di surga. Babul sabi wa arba'un fi dhikri anharil jannah, ya tentang sungai-sungai di surga. Al-babu thani wa arba'un fi dhikri ta'ami ahli jannah wa syarabihim, bab ke-48 tentang makanan penghuni surga. Al-babu tasi wa arba'un fi dhikri aniyatihim, tentang bejana-bejana di surga. Bab ke-50 tentang pakaian penghuni surga. Bab 51 tentang kemah-kemah penghuni surga. Bab 52 tentang para pembantu di surga. Bab 53 tentang ya nisa'u ahli jannah, ya perempuan atau wanita-wanita di surga dan kecantikan mereka, ya bidadari. Ya, dulu saya mikirnya, apalagi jomblo itu, biasanya mikirnya bidadari nikmat paling tinggi, padahal bukan ya. Ya, bab rabi' wal khamsun, bab 54 ya tentang apa bahan penciptaan bidadari di surga. Bab 55 fi dzikri nikahi ahli jannah, ya tentang nikah di surga. Ya, dan hubungan di surga. Bab sadis wal khamsun fi dzikri ikhtilafin nas, hal fil jannati hamlun wa wiladah, ya khilaf. Bab ke-56, apakah di surga itu ada hamil atau tidak. Bab sabi wal khamsun, ya bab yang 57 tentang sama'i al jannah, nyanyian di surga. Bab yang 58 tentang ya kendaraan penduduk surga. Bab yang ke ya 59 fi ziyarati ahli jannah, ya tentang ya saling berkunjung penduduk surga satu sama lain. Bab yang ke-60 fi dzikri sawqil jannah, ya tentang ya digiring ke surga dan apa yang Allah ciptakan di sana. Bab ke-61 bab ke-62 fi dzikri sahab, ya tentang hujan dan juga awan di surga. Bab 63 fi dzikri mulkil jannah, ya tentang kerajaan di surga, ya semuanya jadi raja di sana. Ya, bab ke-64 annal jannah fawqa ma yakhthurul bal, ya surga itu jauh di atas yang dibayangkan manusia. Ya, bab ke-65, dan ini adalah kata Imam Ibnu Qayyim, ini inti dari kitab ini, 65 fi ru'yati ahli jannati rabbahum tabaraka wa ta'ala, ya penghuni surga itu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari kitab ini, dan ini adalah nikmat yang paling besar ya di surga. Bab ke-66 fi taklimihi subhanahu, Allah mengajak bicara penduduk surga. Bab ke-67 ya surga itu kekal. Bab ke-68 ya bahwasanya siapa yang terakhir masuk surga. Bab 69 babun jami'un. Babun jami'un itu berbagai macam dalil ya serba-serbi terkait surga. Al-babus sab'un fil mustahiqqi li hadhihi al-bisharah. Siapa al-babul awwal fi bayani wujudil jannah al-ana, bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sekarang sudah ada. Ya, dan ini adalah pendapat seluruh ahlu sunnah wal jamaah, sepakat. Ya, beliau katakan, lam yazal ashabu Rasulullah SAW wa tabi'una wa tabi'uhum wa ahlu sunnati wal hadithi qatibatan wa fuqahai al-islam wa ahlu tasawufi wa zuhdi ala ti'qadi dhalika wa ithbatihi. Ya, bab surga itu sudah ada sekarang. Ya, ini senantiasa para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahlu sunnah seluruhnya, para fuqaha seluruhnya, ahlu tasawuf dan ahlu zuhud, semuanya sepakat akan meyakini hal ini, bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Mustadinina fi dzalika ila nususil kitabi wa sunnah, mereka berdagang dengan nas-nas dalil-dalil Quran dan sunnah. Wa ma'lima bidharurati min akhbari rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim, bahkan ya sepakat seluruh para nabi dan rasul mengabarkan hal ini, ya rasul yang pertama maupun yang terakhir. Fa innahum da'ul umama ilaiha wa akhbaru biha, ya para rasul tersebut mereka mengajak umat-umat kepada surga ini dan mengabarkannya. Ila an nabaghat nabighatu min al-qadariyyati wal mu'tazilah fa ankarat an takuna al-ana makhluqah, ya sampai apa muncul firqah qadariyah firqah qadariyah, firqah yang mengingkari qadar, takdir dengan berbagai tingkatan qadariyah. Wal mu'tazilah, firqah mu'tazilah. Ya, Wasil bin Atha yang dia i'tizal majlis Hasan al-Basri karena akidahnya beda. Ya. Mereka lah yang pertama kali mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, wa qalat balillahu yunshi'uha yawmal ma'ad. Pendapat mereka nanti surga itu Allah ciptakan nanti ketika hari kiamat. Ya, ini pendapat yang sesat. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam usul sunnah, ya, wa ma za'amtu annaha ula'i yu'minuna bil jannati wan nar. Ya. Saya kira mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada surga dan neraka. Ya, padahal itu sudah ada sekarang dengan dalil-dalil yang amat banyak. Wa hamalahum 'ala dhalika aslahumul fasid alladhi wada'a bihi syari'atan lima yaf'alu Allah ta'ala. Wanahu yambagi lahu an yaf'ala kadha wa la yambagi lahu an yaf'ala kadha. Ya, dari mana dalil mereka? Dalil mereka adalah qiyas yang fasid. Yang mereka apa? Ini namanya takbih dan tahsin akli. Mereka itu menganggap baik sesuatu secara akal saja, menganggap buruk sesuatu secara akal saja. Ah, tidak patut Allah melakukan seperti ini. Ah, ini ya patutnya Allah melakukan seperti ini. Ya, Allah diatur dengan akal mereka. Ya, Allah diatur dengan akal mereka sehingga mereka berpendapat seperti ini. Wa qalu khalqul jannati qabla jazai abathun. Kata mereka, ya surga diciptakan sebelum hari kiamat itu main-main aja, enggak ada gunanya, kan belum ada penghuninya. Ya, belum ada penghuninya. Ya, untuk apa? Itu tidak ada gunanya. Maka kita katakan surga itu belum ada. Ya, itu kata mereka. Ya, ini kata mereka. Ya, dan mereka yang menggunakan ya qiyas-qiyas. Ya, dan para salafus saleh sebagaimana jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim halaman 25, ya sepakat yang mereka menulis tentang akidah ini. Walihada yadhkuru salafu fi aqaidihim anna al-jannata wan nara makhluqatan. Oleh karena itu para salafus saleh dari zaman ke zaman mereka menulis di kitab-kitab akidah mereka, anna al-jannata wan nara makhluqatan. Surga dan neraka itu sudah ada. Ya, di antara nukilan Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam akidah Rawziyain yang beliau tanya ya akidah Ahlussunnah kepada bapaknya dan juga Imam Abu Zura Ar-Razi. Ya, bagaimana akidah para ulama di Hijaz, di Syam, di Yaman, di Irak dan lainnya. Ya, bagaimana keduanya mendapati akidah para mereka? Di situ dijelaskan bahwa ya annal jannata haqq ya wa an-nar haqq wa huma makhluqatan. Ya, mereka sepakat bahwasanya surga dan neraka itu benar ya dan itu makhluk Allah dan sudah ada. Ya, dan sudah ada sekarang. Ini akidah yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau menukil perkataan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, ulama yang terkenal ya, yang akidahnya diikuti oleh banyak kaum muslimin. Ya, di antara di kitab beliau yang terkenal di Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Ya, di Maqalatul Islamiyyin Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari beliau mendeklarasikan akidah Ashabul Hadis. Ya, beliau mendeklarasikan menyebutkan akidah Ashabul Hadis. Dan beliau sebutkan setelah sebutkan akidah Ashabul Hadis, beliau menyatakan bahwa saya ikut akidah ini. Ya, beliau berkata dalam ya kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, "Jumlatu ma'alaihi Ashabul Hadis wa Ahlus Sunnah." Ya, ini kumpulan dari akidah Ashabul Hadis dan juga Ahlus Sunnah, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma ja'a min 'indillah. Ya, menetapkan beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan segala yang datang dari Allah, wa marwahu thiqat 'an Rasulillah. Dan juga segala yang ditetapkan dari hadis-hadis yang sahih dari para perawi siqah dari Rasulullah SAW. La yarudduna min dhalika syai'an. Tidak boleh menolak sedikit pun ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala ilahun wahidun fardun somadun. Allah adalah ya sesembahan yang Maha Esa, ya tunggal, somadun. Somadun itu banyak penafsirannya. Di antaranya ya setiap makhluk bergantung kepadanya. Lam yattakhidh sahibatan wala waladan, ya Allah tidak memiliki istri tidak pula anak. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah ya hamba sekaligus rasulnya. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Ya, ini potongannya, ini syahidnya tentang bahasan kita. Bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya dan itu sudah ada sekarang. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan neraka itu pasti ya, tidak ada keraguan. Ya, syahidnya di sini. Surga itu benar dan neraka itu benar. Lalu beliau bawakan akidah beliau, ya. Ulam sebenarnya syahidnya sudah disebutkan, tapi ya saya ingin menyebutkan bagaimana akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, karena beliau memiliki banyak pengikut. Mari kita simak, ya, bagaimana akidah Imam Abu Hasan yang lainnya, yang itu sesuai dengan para ulama Ahlus Sunnah. Wa Allah Ta'ala 'ala 'arsyihi kama qala, dan Allah itu di atas arsy-Nya sebagaimana firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, surah Thaha ayat 5. Ya, wa anna lahu yadain bila kaifa, Allah memiliki dua tangan bila kaifa, tapi jangan jelaskan bagaimananya, ya, tidak sebagaimana kaifiat tangan makhluk. Kama qala khalaqtu bi yadai, sebagaimana dalam firman Allah surah Sad ayat 75, ya. Ya, ini kisah tentang iblis. Mana'aka tasjuda lima khalaqtu bi yadai, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa kama qala bal yadahu mabsuutatan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 64, ya, akan tetapi tangan Allah itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak, ya, bagaimana saja. Allah yang maha kekal, wajah Allah yang memiliki, ya, kemuliaan dan keagungan. Wa anna asma Allah Ta'ala la yuqal innaha ghairullah kama qalatil mu'tazilah wal khawarij, ya. Dan juga ini pembahasan asma, apakah asma itu sama dengan musamma atau tidak, ya, tidak boleh dikatakan asma Allah itu bukan Allah sebagaimana pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Wa qaru anna lillahi ilman, dan menetapkan Allah itu disifati dengan ilmu. Wa kama qala wa ma tahmilu min untha wa la tadu illa bi ilmihi, tidaklah ada, ya, wanita yang hamil atau melahirkan kecuali dengan ilmu Allah. Wa athbatus sam'a wal basara, isbat sifat sam', ya, mendengar, wal basar, melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Wa qalu innahu la yakunu fil ard min khairin wala syarrin illa ma syaa Allah. Ya, bab iman kepada takdir. Ahlussunnah meyakini tidaklah terjadi kebaikan ataupun keburukan di muka bumi kecuali dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Saffat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Ini beda dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba, terutama amalan buruk, itu ciptaan hamba sendiri. Wa nal ibada la yaqdiruna ay yakhluqu syai'an, bahwasanya hamba itu tidak mampu untuk, ya, menciptakan sedikit pun juga. Wa anallaha ta'ala waffaqal mu'minina li ta'atihi wa khadala al kafirin, Allah memberikan taufik kaum mukminin agar berbuat taat, dan Allah meninggalkan kafirin, tidak diberikan, meninggalkan orang-orang kafir, mereka tidak diberikan taufik. Ya. Ya, lalu di paragraf terakhirnya halaman 27, wa yaquluna innal qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Aqidah Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, firman Allah ghairu makhluq dan bukanlah makhluk. Wal kalamu fil waqfi wal lafzi, man qala bil lafzi aw bil waqfi fa huwa mubtadi'un indahum. Tidak boleh mengatakan al-waqf. Al-waqf itu tawakuf. Ah, saya tidak mau katakan Al-Qur'an itu makhluk apa ghairu makhluk. Itu tawakuf. Maka itu kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mubtadi'un, itu ahli bidah yang mengatakan seperti itu. Dan itu pun dimaktubkan oleh Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Wal lafzu, barang siapa yang berkata al-lafz. Al-lafz itu berkata lafzi bil Qur'an makhluk. Ya, ini madhabnya Husain Al-Karabisi. Ya, madhabnya Husain Al-Karabisi, fahuwa mubtadi'un, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau nukil yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk mubtadi'. Ya, maka sangat aneh, ya, kalau ada orang menisbatkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sedangkan yang beliau maktubkan seperti ini, namun masih memuja-muja Husain Al-Karabisi. Ya. La yuqalu al-lafzu bil Qur'an makhluk wa la yuqalu ghairu makhluk. Ya, tidak boleh kita katakan lafzi bil Qur'an makhluk, dan juga jangan kita katakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Ini madzhabnya Husain Al-Karabisi. Ya. Dan juga halaman 28 beliau menyatakan bab yang bisa melihat Allah. Wa yaquluna inna Allah Ta'ala yura bil absar yawmal qiyamah kama yura al-qamaru lailatal badri. Wa yarahul mu'minun wa la yarahul kafirun. Bahwasanya Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala nanti hari kiamat. Ya, Allah bisa dilihat dengan mata kepala hari kiamat sebagaimana bulan bisa dilihat malam bulan purnama. Ya, ini bukan tashbihul mar'i bil mar'i. Ini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi tashbihur ru'yah bir ru'yah. Ya, menyerupakan mampu melihat, mampu melihat. Kita mampu melihat bulan, kita juga mampu melihat Allah, ya. Tashbihannya dalam ru'yah, bukan dalam hal objek yang dilihat. Ya. Dan ini dilihat oleh kaum mukminin tapi tidak dilihat oleh kaum kafirin. Sebagaimana dalam firman Allah, kala innahum 'an rabbihim la mahjubun. Sekali-kali tiga, tidak sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Wala yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin yartakibuhu. Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun muslim karena dosa yang mereka lakukan. Kanahwi az-zina was-sariqah, seperti apa pelaku zina, pelaku mencuri itu kafir. Wa ma asbaha dzalika min al-kaba'ir, atau yang serupa ini dari dosa-dosa besar. Wa huma bima ma'ahum min al-imani mu'minun wa in irtakabul kaba'ir. Ahlussunnah kaum mukminin kalaupun melakukan dosa besar mereka tetap ya mukmin tapi kurang imannya. Ya, ini lagi marak sekarang ya. Pendapat beda sedikit langsung kafir. Ya, Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya, tidak mudah dalam mengkafirkan ya seorang muslim. Wal imanu 'indahum huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Ya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Wal islamu huwa ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kama jaa fil hadis. Ya, sedangkan Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah. Perbedaan antara iman dan Islam. Ya, itu tapi panjang bahasannya ya. Ya, mudahnya iman dan Islam itu ya, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ya, jika dia berpisah yakni disebut Islam saja, maka itu sudah mencakup bab iman. Jika disebut bab iman saja, maka itu sudah mencabut bab Islam. Ya, adapun jika disebut bersamaan, maka masing-masing itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Ya. Wa yuqiruna bi syafa'ati Rasulillah SAW wa annaha li ahli al-kaba'iri min ummatihi. Al-Sunnah menetapkan ya syafa'at Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW memiliki syafa'at, bahkan memiliki beberapa jenis syafa'at. Ya, dan diantaranya syafaat untuk para pelaku dosa besar. Wabi adabil qabri wa anil hawdu haqqun wa siratu haqqun. Beriman dengan azab kubur dan haud Nabi SAW itu benar, dan sirat itu jembatan antara neraka dengan surga itu adalah benar. Ya, ini kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya. Di halaman 29 lalu beliau kembali membawakan ya akidah al-sunnah. وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَلَا يَقُولُونَ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Al-Sunnah menetapkan iman itu perkataan dan perbuatan. Nah, ini juga aneh. Sebagian menisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi mengeluarkan amalan, ada juga bahkan yang mengeluarkan perkataan dan perbuatan ya bagian dari iman. Padahal beliau maktubkan seperti ini dalam akidahnya dan beliau iqrar terhadap akidah ini. Ya, wala yashhaduna ala ahadin min ahli al-kaba'ir bin nari wala yahkumuna bil jannati li ahadin min al-muwahhidin. Tidak boleh mempersaksikan seorang pun dengan neraka, tidak pula dengan surga. Ya, tidak boleh bersaksi walaupun sudah jelek amalannya apapun. Ya, ini sebagian kaum muslimin seperti ini, mudah memvonis fulan itu penghuni neraka. Subhanallah. Ya, itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Begitu pula sebaliknya, kalau orang yang zahirnya baik tidak pula dijamin dengan surga. Hatta yakun Allah Ta'ala nazzalahum haitsu syaa. Kecuali kalau Allah yang sudah dudukkan, ya sudah ada dalil tegasnya di Quran kita tetapkan, sudah ada dalil tegasnya Abu Lahab di neraka, Fir'aun di neraka kita tetapkan. Ya, yang enggak ada jaminannya dengan dalil yang tegas maka tidak boleh. Ya. Wa yunkiruna al-jadal wal mira'a fid din. Ya, mengingkari berdebat, berdebat dalam agama. Ya, berdebat dalam bab akidah yang itu berujung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ya'rifuna haqqas salafi alladziina ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyyih. Ahlussunnah meyakini, mengakui hak para salafus saleh yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Ya, hak para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. وَيَأْخُذُونَ بِفَضَائِلِهِمْ وَيَمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ya, dan juga mengambil keutamaan-keutamaan yang mereka lakukan, kita ikuti. Sedangkan kalau ada keburukan, mereka saling berdebat satu sama lain, berselisih, maka kita menahan lisan dari membicarakan keburukan mereka. Wa yuqaddimuna Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Aliyan. Ya, ini urutan afdaliyah, yang paling afdal Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini diantara ya akidah beliau, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya di halaman 30. Wa yarawna ad-du'a li aimmatil muslimin bis-salah wa alla yakhruja 'alaihim bis-sayf wa alla yuqatilu fil fitnah. Ya, mendoakan kebaikan untuk ya, pemimpin kaum muslimin. Ini akidah Ahlussunnah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang. Ya, tidak boleh memberontak kepada ya, mereka dengan pedang walaupun zalim. Walla yuqatilu fil fitnah, dan tidak boleh saling perang di fitnah. Qital fitnah, sesama kaum muslimin, mazhab yang lebih tepat dari Ahlussunnah, tidak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut di pihak yang benar maupun di pihak yang salah. Ya. Wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa Isa ibn Maryam yaqtuluhu. Ya, beriman tentang dajjal. Dajjal itu akan keluar. Isa itu akan turun membunuhnya. Ya, ini ada yang ngaku ahli sunnah mengingkari dua bab ini, mengingkari dajjal turun, mengingkari Isa akan turun. Ya, padahal ahli sunnah di kitab, semua kitab ahli sunnah menyebutkannya. Ya. Ya. Dan beliau sebutkan ya akidah-akidah Ahlus Sunnah tentang hal ini. Ya, halaman 31 di sini beliau sebutkan wa anna sunnata la tunsakhu bil Qur'an. Ya, bahwasanya as-sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Qur'an. Ya. Wala ini nuskhahnya bagaimana? Sebenarnya kalau di yang masyhur di kitab usul fiqh, anna sunnata la tansakhul Qur'an, sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Qur'an. Tapi kalau di sini ya wallahu alam, kalau di nuskhah lain bagaimana, bahwa as-sunnah tidak bisa dinasakh dengan Al-Qur'an. Ya, sebenarnya ini lebih cocoknya bab usul fiqh ya. Lebih tepatnya ini bab usul fiqh ya. Tapi wallahu alam, sebagian ulama memang memasukkannya. Ini juga dimasukkan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di kitab As-Sunnah. Padahal sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fiqh. Ya, ada bab yang disepakati. Quran dengan Quran bisa nasikh mansukh. Ya, sunnah dengan sunnah bisa nasikh mansukh. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah. Ya. Adapun menasikh Quran dengan sunnah, ya, menasikh Quran dengan sunnah, atau ini menasikh sunnah dengan Quran, maka ini ada khilaf. Ya, tapi yang disebutkan menasikh sunnah dengan Quran ini sebenarnya khilafnya agak lemah ya. Kebanyakan ulama mengatakan ya tetap itu boleh. Karena Quran itu qat'i ya. Ide Quran itu qat'i. Sedangkan menasikh Quran dengan sunnah ini yang jadi perdebatan panjang para ulama usul fiqh. Wallahu alam. Ya, itu bukan di sini pembahasannya, di pembahasan usul fiqh. Ini akidah-akidah ya beliau. Lalu di halaman 32 ya beliau sebutkan wa yaruna sabra ala hukmillah wal akhdhu bima amara Allah taala. Ya, kita berpendapat bahwasanya sabar terhadap hukum Allah dan juga mengambil apa yang Allah perintahkan, berhenti dari apa yang Allah larang. Wa yadiduna bi ibadatillahi fil abidin, dan juga beribadah kepada Allah bersama orang-orang yang beribadah. Wan nasihatu li jama'atil muslimin, dan juga menasihati ya jamaah kaum muslimin ya. Wa yarawna, paragraf yang kedua, wa yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'ah. Ya, Ahlus Sunnah itu berpendapat menjauhi ya orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Wa tashaghulu bi qira'atil Qur'an, hendak yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Ya, terlebih lagi kita sedang di bulan Ramadan. Wa kitabatul athar, menulis hadis ya. Sibuk dengan menulis hadis, belajar hadis. Ya, majlis hadis, apakah itu majlis riwayat ataupun majlis dirayah, ya, hendaknya kita menyembuhkan diri tentang hal tersebut. Wan nadharu fil fiqh, dan juga belajar ilmu fikih. Ya, belajar ilmu fikih dari para fuqaha. Ya, kitab-kitab para imam mazhab, alhamdulillah begitu banyak berlimpah ilmu fikih di kitab-kitab tersebut. Ya, jangan kita sombong tidak mau memakai ya kitab-kitab para fuqaha tersebut lalu ya mendudukkan diri kita sebagai mujtahid, ya ijtihad sendiri, ini tidak benar. fahadihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'milunahu. Ya, ini adalah kumpulan dari akidah para ashabul hadis tersebut yang mereka pegang dan mereka gunakan dan mereka berpendapat seperti ini. Wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqulu wa ilaihi nadhhabu, kata Imam Abdul Hasan Asy'ari. Tentang semua poin akidah tersebut, yang itu akidah ashabul hadis, kami berkata seperti itu dan kami berpendapat seperti itu. Ya, maka ya Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari, ya, akidah beliau mengikuti akidah ashabul hadis. Ini dimaktubkan oleh beliau di Maqalatul Islamiyyin. Wal maqsud hikayatuhu an jami' ahli sunnah wal hadis anna jannata wan nar makhluqatan. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim bahwa maksud saya menukil kalam beliau di sini adalah hikayat seluruh ahlu sunnah sepakat mereka beriman kepada surga dan neraka, dan itu adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Ya, makhluk Allah yang sudah diciptakan. Ini dari nukilan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, dan sebenarnya para ulama ahlu sunnah juga yang menukilkan hal tersebut di kitab-kitab akidah mereka. Mana dalilnya bahwasanya surga itu sudah ada sekarang? Ya, kemudian halaman 33 mulai Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan dalil-dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada, ya, tapi khususnya bab surga karena kita sedang, ya, ini kitab ini tentang surga. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sungguh Nabi SAW melihatnya. Ya, melihatnya Nabi SAW ini melihat siapa? Ini ada khilaf sesama para sahabat. Ya, sebagian sahabat hunya itu kembali kepada Allah. Ya, sebagian sahabat, ya, hunya itu kembali kepada malaikat Jibril. Wallahualam, ini yang lebih tepat. Ya, Nabi SAW melihat malaikat Jibril di kali yang lain. Ya, ini kali ketika Mi'raj, itu pun kali ketika Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, di atas langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa, dan di sisi itu ada jannatul ma'wa. Ya, maka surga itu letaknya tinggi dan itu sudah ada. Ya, sudah ada di dekat sidratul muntaha, di atas langit. Ya, itu sudah ada surga berdasarkan firman Allah ini. Ya, dan ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Waqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha wa ra'a 'indaha al-jannah kama fi sahihain. Ya, maka ayat ini pun mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sidratul muntaha, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mampu menggambarkan keindahannya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga di sisi sidratul muntaha kama fi sahihain, sebagaimana hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim tentang kisah Mi'raj. Thumma talaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha فغشيها الوان لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابيد اللؤلؤ واذا ترابها المسك. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dibawa Jibril, dia sampai kepada Sidratul Muntaha yang itu diliputi warna-warna yang Nabi SAW enggak tahu itu warna apa, ya, tidak bisa Nabi SAW menggambarkannya. ثم ادخلت الجنه, Nabi SAW famin ahli jannah, kalau dia penduduk surga dipaparkan surga. Wa in kana min ahli nari famin ahli nar, kalau dia penduduk neraka maka dipaparkan neraka. Fa yuqalu hadza maq'aduka, lalu dikatakan ini tempat dudukmu nanti di akhirat. Ya, dipaparkan berarti sudah ada. Ya. Ini diantara, ya, dalil-dalilnya. Ya, dan dalil-dalil yang lain yang beliau, ya, bawakan. Ya, yang menunjukkan bahwasanya, ya, surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Beliau bawakan banyak sekali. Ya, beliau bawakan, ya, banyak sekali dari, ya, hadis-hadis ini. Ya, di antara juga bisa dibuka di halaman 40. Ya, masih beliau terus bawakan. Ini di antara keutamaan kitab beliau. Ya, sebagaimana saya tegaskan di awal, Imam Ibnu Qayyim kalau membahas sesuatu berpanjang lebar. Ya, beliau bawakan dalil, ya, hampir semua dalil bab ini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Panjang lebar sekali. Ya, beliau di halaman 39 beliau katakan, "Wa fil Muwatta'i, dalam Muwatta' Imam Malik was Sunan dari hadis Ka'ab bin Malik, innama nasmatul mu'min tayrun." Ya. "Innama nasmatul mu'min tayrun tu'allaqu fi syajaril jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyamah." Ya, sesungguhnya jiwa-jiwa mukmin ya itu bertebangan di burung. Ya ada di sebagian riwayat disebutkan bahwa ya dia dibawa di tembolok burung di surga. Ya di pohon-pohon surga. Ya sampai apa? Sampai nanti Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Ya ruh orang mukmin sudah dibawa keliling surga dulu ruhnya. Ya baru ruhnya saja sudah dibawa keliling surga. Ini dalam Muwatta Imam Malik. Ya. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim di halaman 40, hadza sharihun fi dukhulir ruhi al-jannah qabla yaumil qiyamah. Ya, ini dalil yang tegas sekali bahwa ruh kaum mukminin itu sudah masuk surga sebelum hari kiamat. Ruhnya sudah dibawa ke surga terlebih dahulu. Ya. Sebelum tegak hari kiamat, baru nanti ketika tegak hari kiamat, ya dia ya setelah melalui fase-fase hari kiamat dia bisa masuk surga dengan ruh dan jasadnya. Ya. Ya, wa mithlu hadits Ka'b bin Malik, ya semisal ini pula hadis Ka'b bin Malik, inna arwahasy syuhada'i fi thairin khudrin, ya tu'allaqu fi min thamaril jannah aw syajaril jannah. Rawahu Ahlus Sunnah. Sesungguhnya ruh para syuhada itu dalam burung yang hijau. Ya, yang mereka bergantungan di pohon-pohon surga atau di buah-buah surga. Ya, ini ruh orang mukmin sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan juga halaman 41 beliau menyatakan, ya, fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim wa Sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata wan-nar." Ketika Allah menciptakan khalaqanya dengan fi'il madhi. Ya, khalaqanya dengan fi'il madhi menunjukkan sudah ada. Ketika Allah sudah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila jannah. Jibril yang disuruh lihat. Ya, disuruh lihat berarti sudah ada. Ya, karena disuruh melihat. Faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma addatu ila ahliha fiha. Ya, lihatlah surga tersebut dan lihatlah apa yang aku sediakan untuk para penghuni surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pun pergi lalu melihat surganya. Berarti sudah ada yang dilihat. Ya. Wa ila ma adallahu li ahliha fiha. Ya, dan terhadap apa yang Allah sediakan buat penghuni surga tersebut. Faraja'a faqala, lalu Jibril balik dan berkata, ya, demi zat-Mu wahai Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga kecuali dia pasti mau masuk. Fa'umira bil jannah fahuffat bil makarih. Lalu Allah perintahkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Faqala farji' fanzur ilaiha wa ila ma'addatu li ahliha. Lalu Allah perintahkan lagi, coba balik lagi lihat surga. Ternyata sudah dikelilingi perintah-perintah dan larangan untuk bisa masuk surga. Ya. Tsumma qala wa 'izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Kata Jibril, ya, demi keagungan wahai Allah, saya takut nanti enggak ada yang masuk surga. Kenapa? Karena dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, berat. Ya, ada perintah, ada larangan, harus melakukan ini, harus menjauhi itu, ya. Ya, berat dia amalannya agar bisa masuk surga. Tsumma rasaluhu ilan nar qala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'addatu li ahliha. Kemudian Allah ciptakan, ya, dan perintahkan untuk melihat neraka. Lalu dilihat oleh Jibril, fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dahu. Ya, apinya di atas, ya, sebagian di atas sebagian yang lain, saling meliputi, ya, berlapis-lapis apinya itu, ya. Tsumma raja'a fa qala wa 'izzatika la yadkhuluha ahadun yasmi' biha. Ya, kata Jibril, ya, demi Allah, kalau orang dengarnya saja enggak mau masuk ini, ya. Fa umira biha fa huffat bisyahawat. Lalu Allah perintahkan neraka itu diliputi syahwat. Ya, syahwat itu bisa mengantarkan kepada neraka. Sedangkan manusia Allah bekali dengan syahwat. Tsumma qala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma adatu li ahliha fiha. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Ya, dan lalu lihat oleh Jibril, faraja'a faqala wa 'izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Ya, kata Jibril, sungguh Allah, ya, saya takut, ya, nanti tidak ada orang yang selamat dari neraka ini. Kenapa? Karena syahwat-syahwat itu mengantarkan semua kepada neraka. Ya, Imam Tirmidzi dikatakan hadza haditsun hasanun sahihun, bahkan ini di sahih Muslim. Ya. Ini dalil-dalil yang amat banyak sekali yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang menandakan surga ini. khilaf surganya Nabi Adam wa uhbita minha, di mana beliau diturunkan dari surga tersebut. Hal hiya jannat oleh Nabi Adam, itu adalah surganya nanti kaum mukminin. Ya, surganya nanti kaum mukminin. Ini pendapat pertama. Wa qala akharun hiya jannatun ghairuha, ja'ala Allahu lahu wa askanahu iyyaha laisa jannatul khuldi. Ya, pendapat yang kedua bahwa surganya Nabi Adam itu bukan, itu beda. Itu surga yang lain yang Allah ciptakan, Allah tempatkan Nabi Adam di sana, dan itu bukan surganya kaum mukminin. Ya, para ulama berbeda pendapat. Total sebenarnya menjadi 4 pendapat. Ya, total menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama sama dengan surga kaum mukminin. Pendapat kedua itu beda dengan surganya kaum mukminin. Nah, pendapat yang kedua ini dijabarkan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim di halaman 48. Ya. Bahwa pendapat bahwa surganya itu beda dengan surga yang kaum mukminin ini terpecah lagi jadi dua. Kalau surganya beda, lokasinya di mana? Wa man qala bihadza, yani annahu jannatun darun tila ala qawlaini, ya ikhtalafu ila qawlain, annaha fis sama. Surganya itu beda dengan surga yang kaum mukminin, tapi letaknya sama-sama di langit. Ya, letaknya sama-sama di langit. Ya, ini pendapat Hasan al-Basri. Pendapat yang kedua, annaha fil ard, ya li'annahu imtahan imtanaha imtahanahuma fihan binahi anis syajarah. Ya, pendapat yang kedua itu surganya beda dengan surga kaum mukminin, dan itu letaknya di bumi. Total menjadi 3. Surganya itu sama dengan surga kaum mukminin, surganya beda letaknya di langit, surganya beda letaknya di bumi. Ya, ini pendapat. Dan pendapat yang keempat sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim ya bawakan di halaman 50, al-qawlu rabi' annal kulla mumkinun, itu mungkin, yakni mungkin saja itu surganya sama dengan kaum mukminin, mungkin saja surganya berbeda, dan dalilnya masing-masing ada. Ya, dalilnya masing-masing ada, wal adillatu muta'aridah, dalilnya saling ya berlawanan satu sama lain. Fa wajabat tawaqqufu wa tarkul qat'i, maka yang wajib kita tawaqquf, tidak menentukan apakah surganya sama atau tidak, tidak bisa kita pastikan. Ya, ini diantara mazhabnya Ibnu Nafi'. Ya, Ibnu Nafi', mazhab beliau adalah tawakuf. Ya. Ini diantara ya pendapat para ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat tersebut. Ya, ini saya ringkas saja. Ya, pendapat pertama bahwa surganya Nabi Adam sama dengan surga kaum mukminin. Pendapat kedua, surganya Nabi Adam itu beda letaknya tapi sama-sama di langit. Pendapat yang ketiga, surga yang Nabi Adam itu beda dengan kaum mukminin nanti dan letaknya di bumi. Pendapat keempat itu tawakuf. Ya, ini pendapat ya 4 pendapat para ulama terkait surga yang Nabi Adam. Dan ya bab yang selanjutnya beliau bawakan dalil dari masing-masing pendapat. Wallahu a'lam, barangkali ini akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, kurang lebih yang mohon maaf. Ya, wallahu a'lam. Kita cukupkan sekian. Ya, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.